Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang telah memberikan kita pelbagai nikmat kurnianya, taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa sentiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha pengasih. Dan alhamdulillah kita sedang membaca kitab As-Siyam daripada kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana telah kita membaca beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa, dan hadis yang terakhir adalah berkaitan dengan niat, di mana Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Dan juga terdapat riwayat daripada Daruqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bagi seorang yang tidak mewajibkannya pada waktu malam. Dan hadis ini telah kita jelaskan walaupun terdapat perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan kesahihannya. Yang benar hadis ini hadis yang sahih, cuma akan datang adalah ataupun cuma masalahnya adalah makna berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama, tidak ada puasa. Apakah dimaksudkan tidak ada puasa ini? Tidak sah puasanya, ataupun tidak ada puasa di sini maknanya tidak sempurna puasanya, ataupun tidak ada puasa maknanya tidak ada zat puasa tersebut, tak ada terus puasanya. Dan telah kita terangkan penafian seperti ini di dalam bahasa Arab membawa tiga makna yang telah kita sebutkan tadi. Satu, perkara itu sendiri tidak ada, kalau tidak ada rajulun fil masjid, ataupun tidak ada seorang lelaki dalam masjid, maknanya orang pun tak ada, bukan orang yang kuat, orang yang pandai, yang ada cuma orang yang lembik-lembik ataupun orang yang jahil-jahil, maknanya terus tak ada orang. Itu satu apa ni makna la qalama fil haqiba atau la qalamun fil haqiba, tidak ada pen dalam beg, maknanya tak ada pen terus, bukan maknanya tak ada pen yang sempurna. Tapi di sana juga bahasa daripada sudut bahasa bermakna tidak ada sesuatu yang bermanfaat ataupun yang sempurna, sebagaimana di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak sempurnanya sesuatu amalan itu. Kalau inilah maknanya, maka sebahagian ulama menganggap bahawa berniat waktu malam sebelum berpuasa hukumnya sunnah saja. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, sebab mereka faham bahawa makna tidak ada puasa adalah tidak ada puasa yang sempurna. Yang lagi sempurna kita niat daripada malam, tapi kalau kita waktu siang kita niat, lagi kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, puasa kita tetap sah kata mereka, tetapi tidak berapa bagus. Naam. Dan mungkin mereka melihat kepada hadis yang berikutnya. Adapun jumhur ulama, mereka menganggap bahawa syarat sah puasa adalah meniatkan puasa pada waktu malam sebelum subuh, sebagaimana telah kita terangkan, dan inilah dalil mereka. Dan hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin faqala hal 'indakum shay' qulna la qala fa inni idhan sha'im thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana hais faqal arinihi falaqad asbahtu sha'imah faakala rawahu muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami dan bersabda, apakah ada makanan? Kami berkata tidak ada. Beliau bersabda, kalau begitu aku puasa. Kemudian beliau mendatangi kami di hari lain. Kami berkata, dihadiahkan kepada kita hari ini hais, iaitu makanan yang terbuat daripada kurma, tepung dan keju. Beliau bersabda, perlihatkanlah padaku, sesungguhnya pagi ini aku berpuasa. Lalu beliau memakannya. Yang ini beliau telah membatalkan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi oleh kerana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada masalah dari sudut kesahihan hadis ini. Yang tinggal adalah fiqh ataupun makna daripada hadis ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk, dakhala alaina, kalau kita terjemahkan masuk atas kami. Dari mana dia masuk atas kami? Maknanya masuk ke dalam rumah kami atau tempat kita duduk. Itu makna daripada sudut bahasa Arab. Zata yaumin, pada satu hari. Tak sebutkan hari apa, hari Khamis ke, hari Senin ke, hari yang biasa puasa ataupun di hari-hari lain. Baik. Tapi adakah dia hari-hari dalam bulan Ramadan? Mungkin juga. Tapi akhir hadis itu kita dapati bahawa ia bukan hari-hari dalam bulan Ramadan. Ini adalah berkaitan dengan puasa apa? Puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Baik. Jadi Nabi SAW datang masuk ke rumah kami zata yaumin, dan yaum asalnya adalah waktu siang. Waktu siang. Kalau waktu malam tak ada cerita pada hadis ini, tak ada faedahnya. Jadi datang waktu siang, dan Nabi SAW buat apa bila dia masuk? Dia bertanya. Tak disebutkan Nabi beri salam ke apa semuanya. Tidak bermakna Nabi SAW tidak lakukan, ya. Jadi ini ataupun baca doa masuk rumah dan seterusnya, ini semua tidak disebutkan kat sini. Sebab maksud daripada hadis ini bukan nak ceritakan semuanya, nak ceritakan tentang bahagian apa? Puasa saja. Dan daripada sudut niat dalam puasa. Hal indakum syai', adakah kamu sesuatu? Dan ini maknanya adalah sesuatu untuk dimakan. Itu yang difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kan ada sesuatu, memang dalam rumah mesti ada sesuatu. Baik, adalah tilam ke atau tika ke ataupun pasir pun ada juga, batu tembok ada juga, eh. Jadi maksud kat sini sesuatu yang boleh dimakan. Gula pasir, jangan pasir je lah. Jadi Nabi SAW bertanya tentang makanan. Maknanya Nabi SAW tahu tak ada makanan kat dalam rumah. Maknanya Nabi SAW tak tahu. Patutnya Nabi SAW tahu kan apa yang ada kat dalam rumah. Patutnya tahu ke tak tahu? Kalau siapa yang anggap Nabi SAW tu manusia luar biasa, yang tahu yang gaib, maknanya Nabi SAW mesti tahu apa ada dalam rumah. Sebab antara mukjizat Nabi Isa, dia tahu apa yang kamu simpan kat rumah kamu. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dia boleh tahu kamu ada sekian-sekian kilo kurma ke, kamu ada sekian-sekian itu dan ini dalam rumah. Itu tanda kenabian Nabi Isa AS. Itu boleh rujuk surah Ali Imran. Tapi Nabi SAW, dia tidak mengetahui yang gaib, melainkan yang Allah khabarkan kepadanya. Oleh kerana itu dia tanya kepada siapa? Orang dalam rumah, isterinya. Dan ini dalil bahawa orang rumah bertanggungjawab terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah. Diamanahkan untuk jaga barang dalam rumah. Ada ke tak ada, cukup tak cukup, itu kerja siapa? Kerja dia. Lepas tu khabarkan kepada suami, carikan untuk dia lah kalau boleh. Nah, jadi orang lelaki tak jaga sangat apa kat dalam rumah. Ni kurang, ini kurang, ni kurang. Ini semua adalah tanggungjawab orang perempuan. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi kami menjawab tidak ada lah. Tak ada sesuatu pun untuk makan. Dan ini dalil bahawa mereka pada zaman itu tidak menyimpan makanan. Bukan kerana tak ada esbok, tapi kerana tak ada makanan. Nah, dan ini rumah nubuwah, rumah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pun berkata, fa inni idzan sha'im, maka aku jika demikian berpuasa. Inni, fa inni, itu adalah ta'lil. Maka oleh kerana itu, oleh kerana apa? Tak ada makanan, maka aku pun puasa. Ada idzan lagi. Jika demikian aku berpuasa. Jadi kenapa aku berpuasa? Sebab tak ada makanan. Kalau ada makanan, aku tak akan puasa. Aku akan makan makanan yang ada dalam rumah. Dan ini bermakna bahawa Nabi SAW tidak niat untuk berpuasa pada hari itu. Dia niat nak buka lah. Jadi dia tanya pun nak makan. Jadi dalil bahawa tidak wajib niat untuk berpuasa. Dan ini kan bercanggahan dengan hadis Hafsah radhiyallahu anha tadi. Jadi cara menggabungkannya adalah hadis Hafsah adalah untuk hadis untuk puasa wajib dan hadis Aisyah ini adalah untuk puasa sunat. Nah. Tsumma atana yawman akhar, kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain. Dan kami berkata, ini tak sebutkan Nabi tanya ada sesuatu ke tidak, terus diberitahu. Uhdiyalana haisun, telah dihadiahkan kepada kami hais. Hais adalah sejenis makanan daripada kurma, kemudian diletakkan tepung dan minyak atau sesuatu yang dimakan, yang antara makanan yang sedap lah. Baik. Jadi di sini dihadiahkan. Tidak dikatakan disedekahkan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima makanan sedekah ataupun sesuatu yang disedekahkan kepadanya. Haram atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya memakan sedekah. Jadi ini hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Baik. Jadi Nabi SAW pun bersabda, arinihi, tunjukkanlah aku, yakni hais itu. Jadi Nabi SAW minta tunjukkan, maknanya untuk nak makan lah. Falakad asbahtu sa'ima, sesungguhnya aku tadi berpagi-pagi telah berpuasa. Maknanya dah niat berpuasa dan belum membatalkan puasa. Jadi bila nampak hais tersebut, ada makanan, maka Nabi SAW pun makan. Fa'akalah. Jadi dalil Nabi SAW telah buat apa? Telah membatalkan puasanya. Dan sekali lagi, adakah ni puasa Ramadan boleh tak batalkan puasa bila ada nampak makan? Kita jangan haiz, kita air katira semua yang semalam banyak lagi bubur lah. Jadi ini adalah untuk puasa apa? Puasa sunat. Dan terdapat permasalahan di kalangan ulama tentang hukum membatalkan ibadat sunat, sama ada puasa, solat dan selainnya. Boleh tak bila kita sedang solat sunat, kita batalkan solat kita dengan tanpa sebab? Boleh tak bila kita sedang puasa sunat, kita batalkan puasa kita, sama ada bersebab atau tidak ada sebab? Kalau ada sebab lagi ringan lah. Kalau orang puasa, datang walimah, lepas tu dia nak buka, jadi itu bersebab. Ni tak ada sebab langsung. Lapar sikit, dia nak buka. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Awak tak boleh, Nabi dah buat dah. Jadi sepatutnya awak cakap boleh ya, kalau puasa sunat. Jadi ini pendapat pertama dalilnya, hadis kita ni hadis dalam Sahih Muslim. Baik, sebagian ulama kata tidak boleh. Dan apa dalil mereka? Dalil mereka adalah umum ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Lafaz jangan membatalkan amalan kamu, a'malakum, yakni nakira umum. Jadi semua amalan yang wajib pun tak boleh batalkan, begitu juga yang sunnah. Jadi ini pendapat sebahagian ulama. Jadi mungkin mereka tidak ambil hadis ini. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah dibolehkan, lebih-lebih lagi dalam hal puasa. Kena terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi, insya'a sama wa insya'a aftar. Artinya orang yang berpuasa sunat maka dia adalah ketua dirinya sendiri. Jika dia suka dia berpuasa, ini diteruskan puasanya. Jika dia suka dia boleh berbuka. Dan dalam riwayat, fa innahu mithlu rajul yukhriju min malihi sadaqah fa in syaa'a amdaha wa in syaa'a amsakaha. Kerana sesungguhnya dia seperti seorang lelaki yang telah mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Jika dia ingin dia teruskan bayar sedekah tersebut, jika dia ingin dia menahannya. Betul tak? Tak pernah orang kata wajib, kita dah nak keluarkan tu kita tarik balik, tak ada. Jadi begitu juga sepatutnya ibadah-ibadah lain. Jika riwayat ini sahih, maka inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Lupa saya ada lagi satu dalil bagi jumhur ataupun bagi pendapat yang pertama, tidak boleh membatalkan amalan sunat, adalah sebuah hadis dalam Sahih Muslim dalam awal-awal Kitabul Iman, ada orang lelaki tanya pada Rasulullah SAW tentang apa yang wajib atasku. Setelah ditanya macam-macam tentang dalil kebenaran Rasulullah SAW, Allahu arsalak, adakah engkau telah mengutuskan engkau? Terus Nabi SAW menjawab ya. Kemudian apakah yang wajib atasku? Solat 5 hari sehari semalam, 5 kali 5 waktu sehari semalam. Ditanya adakah sesuatu yang lain yang wajib atas aku? Nabi SAW jawab apa? La illa anta tawwa, tak ada kecuali jika engkau ingin buat yang sunat. Jadi 5 je yang wajib, melainkan kalau engkau buat yang sunat. Ada yang faham, melainkan engkau buat yang sunat tu, bila engkau dah buat yang sunat tu, dia dah jadi wah, dah wajib. Itu siapa lihat daripada sudut bahasanya, illa anta tawwa. Kemudian ada tak yang lain yang wajib? Zakat. Kemudian puasa. Ada tak lain yang wajib daripada puasa Ramadan? Tidak, illa anta tawwa, melainkan engkau buat yang sunat. Maksudnya kalau buat yang sunat, dah tengah buat itu, dia jadi wajib. Itu pemahaman oleh sebahagian ulama. Maka mereka mengatakan tidak boleh membatalkan ibadat yang sunat apabila telah sedang melaksanakan. Yang benar adalah pendapat yang kedua, boleh kita batalkan dengan dalil hadis Nabi SAW ini. Baik, di sini ada satu persoalan. Kenapa beza-bezakan hukum niat ini untuk puasa wajib dengan puasa sunat? Dua-dua puasa juga, betul lah. Dua-dua rukunnya sama, niat dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kenapa untuk satu ibadat ini boleh lambatkan niat, satu ibadat ni mesti nak kena niat awal-awal waktu malam? Apa hikmah? Saya dah pernah sebutkan tu, tapi mungkin awak yang tak ingat. Bukan kat sini lah, tempat lain. Okey, kenapa untuk solat wajib mesti diri ngadap kiblat, betul tak? Tapi kalau solat sunat, awak boleh duduk, boleh baring, boleh goyang kaki, tak adalah boleh baring je tu, kalau boleh duduk lah, dan lagi boleh tidak menghadap kiblat, atas kenderaan pun boleh. Kenapa? Apa hikmahnya? Sebab ini wajib, sebab itu sunat. Yalah. Betul lah, sebab ini wajib, yang itu sunat. Okey, apa makna wajib? Mesti buat. Mesti buat. Tak ada excuse. Susah-susah pun mesti buat kan, selagi mampu. Tapi kalau sunat ini tak wajib buat. Buat lagi bagus, dapat pahala. Jadi untuk memudahkan pintu sunat, untuk pintu-pintu mendapatkan pahala, jadi diringankan syarat-syaratnya. Setuju tak? Pakai akal lo ni. Boleh tak ? Jadi kalau kita mudahkan, alamak, tadi malam tak niat lah, tak boleh puasa lah. Tak, boleh, awak boleh puasa. Kan dapat pahala dia puasa. Alamak, malas lah nak diri, duduk aja sudah. Okey, boleh duduk. Ataupun dalam safar, dalam perjalanan, nak solat malam ke, nak solat witir ke apa, boleh tak solat aja di atas kenderaan walaupun tak menghadap kiblat? Kalau kita katakan tak boleh, dia dah tak dapat pahala tu. Dia kena diri, dia kena turun. Macam solat fardu. Jadi ni memudahkan orang apa ni, mengerjakan yang sunat. Ni tarhib sebenarnya, beri galakan untuk mengejar pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya cakap, ni daripada Syekh Uthaimin rahimallahu taala. Saya setujulah, awak tak setuju tak apa. Dia tak ada dalil apa-apa pun. Nah. Okey, bab yang atau hadis yang berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, muttafaqun alaih. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, dia adalah As-Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. muttafaqun alaih. Jadi hadis ini satu khabar dari Rasulullah SAW, satu penafian ataupun satu, minta maaf, satu khabar penetapan la yazalun nasu bi khairin. Maknanya sentiasalah manusia itu dalam kebaikan. Baik, janji boleh dengar sebab kita auditorium tertutup. Jadi Nabi SAW mengisbatkan ketetapan khair, ketetapan kebaikan. Bi khairin, khairin maknanya umum apa juga kebaikan, sebab dia dalam bentuk nakira. Dan kebaikan ini merangkumi kebaikan di dunia, betul tak? Dan kebaikan di akhirat. Dan tentulah kebaikan di akhirat lebih-lebih lagi besar. Nah, jadi Nabi SAW kata manusia sentiasa dalam kebaikan. La yazalu maknanya berterusan dalam kebaikan. Bagaimana mereka berterusan dalam kebaikan? Satu caranya adalah ma'ajjalul fitrah. Selama mana mereka mempercepatkan berbuka. Jadi inilah sebabnya mereka akan berterusan mendapatkan kebaikan. Dan di sini diberikan lafaz annasu, manusia. Walaupun khusus, perkara ini adalah khusus untuk golongan yang tertentu daripada manusia. Manusia ini ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi takkan yang kafir pun dapat kebaikan. Orang lain cepatkan buka. Orang kafir memang cepatkan buka punya. Dia punya buka mesti pukul 7 ke, pukul 6.30 ke. Sebab dia tak puasa pun. Jadi hadis ini sebenarnya adalah untuk orang-orang yang beriman tapi ditakbirkan dengan nas, yakni kebanyakan manusia atau golongan orang-orang yang beriman. Dan ini juga adalah untuk adalah satu amalan yang harus dilakukan oleh umum orang-orang yang beriman, kebanyakan orang-orang beriman. Sehingga mana kalau mereka tinggalkan, maka mungkin kesemua mereka atau sebahagian besar daripada mereka tidak mendapatkan kebaikan ini. Iaitu apabila mereka mempercepatkan berbuka. Ajalul fitrah, mensegerakan berbuka, yakni pada waktunya. Bukan mempercepatkan buka sebelum waktunya. Saya rasa ini jelas. Jadi apabila masuk waktu berbuka dan bilakah masuk waktu berbuka, belum disebutkan di sini, iaitu apabila terbenamnya matahari. Nah, dan itu dinamakan waktu maghrib. Jadi bila terbenam matahari sedikit saja, maka telah masuk waktu maghrib dan telah masuk waktu berbuka. Dan itulah waktunya kita berbuka. Kemudian akan diterangkan nanti dengan apa kita berbuka. Jadi tak payah nak tunggu azan selesai. Tak payah nak tunggu hari gelap. Tidak. Dan tak perlu nak menyegerakan solat maghrib sebelum berbuka, walaupun solat tu tentu lagi sekali adalah suatu ibadat yang utama, tapi yang untuk orang yang berpuasa hendaklah mereka bersegerakan dengan berbuka. Dan kalau kita lihat berbuka ini dalam ibadah puasa, ada tak orang yang tak nak berbuka? Orang semua tunggu-tunggu bila nak berbuka, betul tak? Jadi maknanya dalam fitrah ni tak suruh pun, syariat tak suruh pun, orang akan apa? Orang akan berbuka. Semua orang nak makan, semua orang nak minum. Tak makan pun tak apa, minum tak apa. 3-4 gelas. Tetapi kita lihat syariat meletakkan, menjanjikan kebaikan, pahala yang besar untuk mereka yang melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah mereka. Sebab apa? Mereka makan ini bukan kerana sebab lain kecuali kerana ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka berpuasa tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka berbuka juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu mereka mendapatkan kebaikan. Nah, itu mantuk daripada hadis. Mantuk yang berbunyi daripada hadis ini. Yang tak sebut apa dia? Orang yang lambat kan berbuka lah. Jadi apa sepatutnya hukum mukhalafah dia? Kalau dilambatkan berbuka, manusia tak akan apa? Tak mendapatkan kebaikan. sikitnya pasal lambatkan berbuka dengan sengaja, maka dia tidak dapat kebaikan. Cuba bayangkan kalau dia menyalahi syariat yang besar-besar lagi. Lagi banyak kebaikan yang dia tak dapat, bahkan keburukanlah yang dia dapat. Baik. Antara kumpulan yang suka lambat-lambatkan berbuka adalah orang-orang Syiah Rafidah. Mereka buka sampai waktu Isyak mengikut orang-orang Yahudi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyegerakan berbuka. Cuma apa hukumnya kalau dia lambatkan berbuka? Lagi lambat sampai pukul 12 baru nak buka. Sampai pukul 5.30 baru nak berbuka. Sudah waktu sahur. Boleh ke tak boleh? Takkan datang hadisnya. Hadis yang berikutnya, Walid Tirmizi min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dan dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Abi Hurairah. Kenapa disebutkan dari hadis Abi Hurairah? Sebab hadis lain sudah katakan pengiraan hadis dengan sahabatnya. Tadi adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Ini adalah hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya, hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa. Baik. Jadi makna hadis ini adalah Allah SWT mencintai orang yang menyegerakan berpuasa, dan lagi cepat dia segerakan puasanya lagi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabbu ilayya. Kalau daripada sudut makna hadis ini menunjukkan bahawa Allah SWT punya sifat mahabbah, cinta. Tapi cinta Allah SWT tak sama dengan cinta manusia. Cinta Allah SWT yang layak bagi Allah SWT yang maha sempurna, suci daripada apa juga kekurangan. Baik. Jadi maknanya kalau ada dua orang, satu puasa betul-betul waktu azan, satu lagi sesaat selepas azan, yang betul-betul waktu azan lebih dicintai oleh Allah SWT. Itu zahir daripada hadis ini. Kita lihat nota kakinya. Hadis ini sebenarnya dinilai da'if. Syekh Al-Bani berkata dalam Al-Mishkat, sanadnya da'if. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Ahmad Syakir pula berkata sanadnya sahih, bukan hasan lagi. Jadi ada khilaf. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan diberkata hadis hasan. Imam Tirmizi yang keluarkan kata dia hasan, tapi dida'ifkan oleh Al-Bani dalam da'if At-Tirmizi. Baik. Bagaimanapun, cukup kita dengan hadis sebelum ini, iaitu orang yang digerakkan berpuasa atau menggerakkan berbukanya, maka dia di dalam kebaikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kerana sesungguhnya sahur itu berkah. Muttafaqun alaih. Maknanya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini cukup menerangkan tentang kelebihan hadis ini tentang bersahur. Jadi di sini terdapat perintah dari Rasulullah SAW agar bersahur. Tasahharu. Dan maknanya adalah makan sesuatu makanan dalam waktu sahur. Jadi kita kena tahu apa tu waktu sahur. Bila tu waktu sahur? Waktu sahur adalah waktu malam. Bagian mana punya malam? Yang awal, yang tengah, yang akhir? Yang akhir, akhir malam. Jadi kita mungkin anggap sepertiga malam yang terakhir tu, itu adalah waktu sahur. Dan dinamakan sahur tu sahur sebab apa? Dia waktu yang amat gelap sehingga tak nampak. Sihir dinamakan sihir sebab dia terlampau halus. Kita tak nampak, tak tahu aja. Jadi sesuatu yang luar jangkaan kita. Jadi antara makna as-sahur. Jadi ini perintah. Dan diterangkan kenapa hendaklah kamu bersahur, fa inna ni ta'lil, sebabnya adalah di dalam sahur itu ada barakah. Di sini ada riwayat suhur sebagaimana kat dalam kitab kita ni. Give up, eh? Tak apa. Dan satu lagi adalah sahur. Jadi kita ada dua lafaz bacaan di sini. Satu dengan baris depan macam ni. Jadi apa maknanya kalau dia baris depan? Ingat tak? Wuduk dengan waduk. Apa beza wuduk dengan waduk dalam bahasa Arab? Jadi kalau baris depan adalah fi'ilnya, perbuatannya. Perbuatan bersahur itu barakah. Kalau sahur, baris atasnya macam waduk adalah benda yang kita buat wuduk, benda yang kita buat sahur. Jadi makanannya. Waktunya sahar. Waktunya sahar, orang kita cakap sahur semuanya. Jadi fa inna fi suhur, maknanya sesungguhnya di dalam perbuatan bersahur itu barakah, ataupun fa inna fi sahur, sesungguhnya dalam makanan waktu sahur itu ada barakah. Makanan itu sendiri ada barakah. Baik. Jadi itu sebab disuruh kita bersahur untuk dapatkan barakah. Jadi boleh tak ambil berkat? Tak boleh ambil berkat? Boleh lah. Disuruh ambil berkat kalau kita tahu sesuatu itu memang ada berkat. Tapi kalau kita agak ni ada berkat, dia ni mesti ada berkat. Air ludah dia mesti ada berkat. Dahi dia tercium mesti ada berkat contohnya. Tersalam tangan dia mesti ada berkat. Itu adalah sangkaan-sangkaan. Maka tak boleh kita ambil berkat daripada sangkaan-sangkaan. Iyattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikut sangkaan-sangkaan. Sedangkan sangkaan-sangkaan tidak cukup daripada, mencukupi daripada kebenaran sedikit pun. Kita mesti pasti benda tu ada barakah. Ni tongkat ni mesti ada barakah. Kerana dibuat daripada kayu, kayu itu kayu ini dan sebagainya. Perigi ni mesti ada barakah. Sebab kemarin orang tu doa kat sini, terkabullah hajatnya. Kubur ni mesti ada barakah. Sebab kubur wali. Dan seumpamanya. Boleh tak macam tu? Sangkaan-sangkaan? Tak boleh. Nak ambil berkat mestilah sesuatu yang pasti. Dan yang pasti seperti dalam hadis ini, dalam perbuatan makan sahur ataupun dan makanan itu sendiri ada barakahnya. Dan itu maknanya benar. Perbuatannya adalah barakah sebab dia adalah ittiba', mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut sunnah tentu adalah satu barakah di dunia dan di akhirat. Adapun makanannya adalah barakah sebab kita makan sikit pun waktu sahur itu dia akan memberikan tenaga yang luar biasa untuk esok hari. Kalau kita buat kerana Allah SWT. Tapi kalau lambat-lambat je bangun, banyaknya makanan, kita makan pun macam apa ni, boring je kan. Memang takkan cukup walaupun dah makan dua pinggan. Tapi kalau kita yakin dapat seteguk, dua tiga teguk air pun dah dah mencukupi sebab ada barakahnya. Apa makna barakah? Sesuatu yang kekal, sesuatu yang banyak dan bertambah banyak manfaat. Itu asal makna barakah. Baik. Jadi galakkan untuk bersahur. Tapi apa hukum bersahur? Apa hukum bersahur? Macam mana awak cakap sunat? Itu kan perintah tasaharu, bersahur lah. Siapa cakap sunat kena jawab. Saya tak kata hukum sahur sah ke tak sah. Saya kata wajib ke sunat. Awak kena kena peka dengan istilah-istilah wajib, sunat, syarat ke tak syarat, sah ke tak sah. Ada sesuatu yang kita tak lakukan berdosa tetapi dia tidak merosakkan ibadat. Ada kadang-kadang macam tu. Siapa nak jawab? Nabi pernah tak sahur. Nabi pernah tak sahur. Nois. Betul? Bila tu? Okey, tu puasa sunat. Kalau orang kata kalau puasa wajib? Sama lah. Itu dalilnya. Macam mana? Ada hujah lain kenapa sahur tidak wajib. Walaupun terakhirnya perintah. Sebab tu kita perlu belajar lah. Kita tak payah pergi jauh-jauh. Sebabnya tak ada, ada ke ulama yang kata sahur tu wajib? Yang ini awak tak akan tahu melainkan dengan dengan melalui prosesnya yang betul. Masuk sesuatu daripada pintunya. Kamu akan tahu ada sesuatu yang diijmakkan oleh ulama, ada yang diikhtilafkan oleh ulama. Adapun dalam bab sahur, tak ada ulama yang kata sahur itu wajib. Tak ada. Jadi ijma' mengkhususkan. Apa sandaran ijma' tersebut? Mestilah mereka dengar daripada Rasulullah SAW, cuma tak sampai pada kita. Kita yang tak tahu dalil. Dan disebabkan juga perintah, walaupun asalnya wajib, mungkin di sana ada beberapa karina yang memalingkannya daripada wajib kepada sunnah, memandangkan bahawa kelebihan pada sahur itu berkahnya, kebaikannya. Nabi SAW gunakan lafaz perintah, tapi perintah ini adalah perintah sunnah. Hadis yang berikutnya, wa an Salman ibn Amir al-Dabbi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Rawahu al-Khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Salman ibn Amir al-Dabbi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apabila salah seorang dari kamu berbuka, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Bila tidak ada, maka dengan air, kerana ia adalah pensuci. Diriwayatkan oleh Imam yang lima. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik. Hadis ini dari sudut sanadnya lemah. Bagaimana kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, walaupun banyak ulama juga yang mensahihkannya. Hatta Imam Tirmizi berkata di sini hasan sahih. Sebabnya di situ Syekh Albani berkata, saya tidak tahu segi pensahihannya. Yakni daripada mana datang kesahihannya. Apalagi daripada Imam Abu Hatim. Sedangkan kaedah-kaedah hadis menolak pensahihan hadis seperti ini. Kerana ada siapa? Hafsah. Hafsah bersendirian dari Rabab. Maka bahawa hadis ini ada orang yang majhul, bagaimana akan sahih hadisnya? Jadi ada al-infirad, yakni hadis gharib. Hadis gharib, kemudian daripada Rabab yang majhul. Rabab ini perempuan, perawi perempuan. Dan dia majhul, tidak diketahui keadaannya, hafalannya. Baik, jadi oleh kerana itu hadis ini mesti lemah. Hadis yang tak majhul, yang kita kenal orang dia, kita dah kenal orang dia, boleh jadi lemah. Apalagi hadis yang kita tak kenal terus orang dia, lagilah lemah. Sebab tu ada ulama masukkan hadis yang ada perawi majhul sebagai hadis dhaif jiddan. Itu banyak juga orang tak tahu. Majhul adalah antara kelemahan yang parah. Baik, tetapi daripada sudut makna hadis ini, bagaimanapun Nabi SAW zahirnya suruh perintah untuk berbuka satu, dan berbuka dengan kurma. Tamr maknanya kurma kering. Nah. Kemudian kalau tak dapat kurma, baru dengan air. Dan Nabi SAW khabarkan bahawa kurma dan air ni adalah tahur, yakni kesucian, pembersihan. Dan ini umum daripada dosa, ataupun dia memang makanan yang bersih, yang bagus untuk orang yang berbuka puasa dan seumpamanya. Oleh kerana hadis ini lemah, kita lihat hadis yang berikutnya. Okay. Tak ada hatinya. Tekan pun tak bunyi. Baik, hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala wa ayyukum mithli, inni abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Falamma abaw an yantahu 'anil wisal bihim yawman, thumma ra'aw al-hilal. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa terus menerus. Al-wisal dari kalimah wasul, artinya menyambung, yakni menyambung puasa. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, sesungguhnya engkau melakukannya wahai Rasulullah, yakni engkau puasa wisal, kenapa kau larang kami? Beliau bersabda, siapa di antara kamu yang sepertiku? Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabku. Ketika mereka enggan meninggalkannya, beliau pun melanjutkan puasa dengan mereka sehari kemudian sehari lagi. Lalu mereka melihat hilal. Beliau bersabda, seandainya hilal itu terlambat, niscaya aku akan tambahkan. Seakan-akan beliau memberi sanksi ketika mereka enggan berhenti. Sanksi ini bahasa Indonesia, maknanya memberikan hukuman ketika mereka enggan berhenti. Betul tak? Ada orang Indonesia tahu kan sanksi maknanya? Maknanya hukuman. Saya tak belajar bahasa Indonesia, tapi saya tahu bahasa Arabnya maknanya hukuman. Kal munakil nakalam minallah wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ini adalah hukuman terhadap nakalam minallah, hukuman daripada Allah SWT. Baik, jadi hukuman. Baik, apa makna hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bersabda, jangan kamu wisal, walaupun tak sebutkan lafaznya, tapi dengan maknanya naha, yakni Rasulullah sallallahu melarang daripada puasa wisal. Dan ini antara uslub meriwayatkan hadis dengan makna, di antara dalil bahawa boleh riwayat dengan makna. Tapi apa syaratnya? Mesti betul-betul faham bahasanya itu sehingga dia terjemahkan ataupun diriwayatkan dengan makna yang benar. Baik, al-wisal, kalau kita katakan kita sambung puasa, dan wisal ini ada dua macam. Satu, wisal yang penuh, maknanya kita dah puasa kan daripada subuh sampai maghrib tak berbuka, sampai sahur lagi tak berbuka, sampai subuh tak buka juga. Yang kata sahur lah, buka pun tidak, continue lagi sampai besok maghrib baru kita berbuka. Jadi dua hari berturut-turut tanpa berbuka. Ini adalah wisal yang original lah. Dan dia ada sana wisal juz'i, yakni partial wisal. Jadi kita puasa daripada subuh sampai maghrib kita tak berbuka. Sampai sahur, nak dekat subuh, orang sahur, kita apa? Kita buka plus sahur. Buka plus sahur. Jadi dia dah batalkan puasa dia kan, kira kan. Lepas tu bila masuk puasa, masuk subuh balik, dia puasa lagi. Sama ada sampai hujung macam itu ataupun pukul 12 baru dia berbuka, ataupun mungkin lambat sikit pukul 10, pukul 9 dia berbuka. Ini semua dinamakan al-wisal. Kalau kita bandingkan dengan hadis sebelum ini, larangan Nabi SAW, perintah Nabi SAW akan menyegerakan berbuka, kita lihat hadis ni bersalahan dengan apa ni, dengan perintah dan anjuran untuk menyegerakan berbuka. Sebab tu Nabi SAW pun larang. Adapun tentang hukum larangan ini, adalah adakah ini larangan untuk tahrim, mengharamkan, ataupun tanzih, makruh, itu akan dibahaskan. Yang penting apabila dilarang, ada orang daripada kalangan muslimin dia argulah ataupun dia tanya Rasulullah SAW berhujah, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pula puasa wisal. Jadi dia berhujah ke tak ni? Dia berhujah, tapi dia berhujah dengan dalil ke tidak? Alamak, bukan dengan dalil. Tengok betul-betul, saya dah tunjukkan ni. Dia berhujah dengan dalil ke tidak? Ada. Apa dia dalil? Apa dalil orang ni? Dengan perbuatan Nabi SAW, fi'il Nabi SAW. Dan ini dalil bahawa perbuatan Nabi SAW adalah hujah. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tinggalkan. Jadi, kenapa engkau larang kita wisal sedangkan engkau puasa wisal? Dan ini dalil juga Nabi SAW, bila puasa wisal, sambung-sambung puasa ni diketahui oleh orang ramai. Baik. Jadi Nabi SAW menjawab, dan lihat jawapannya, banyak fiqh dekat dalam. Ayyukum mithli, siapa di antara kamu yang seperti aku? Seperti aku, seperti apa? Adakah ini khas untuk Nabi aja, ataupun untuk orang yang macam engkau? Jadi orang selain Nabi pun boleh ikut. Jadi terlihat jawab Nabi SAW, ini abitu, sesungguhnya aku bermalam. Walaupun tak ada dalam terjemah, kita tambah ini abi itu maknanya aku bermalam. Yut'imuni rabbi wa yasqini, Tuhanku memberiku makan dan memberiku minum. Jadi kaummu nampak aku tak buka kan, sampai sahur, sampai besok lagi, tapi sebenarnya aku dalam keadaan makan dan minum. Yang beri makan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada tak macam tu? Ada orang tak boleh macam tu? Tak ada. Jadi sebab itu kamu dilarang berwisal. Tapi mereka degil, falamma abau, mereka enggan meninggalkan puasa wisal. Baik. Falamma abau antahu anil wisal. Banyak dah berhenti dah eh. Okey. Jadi Nabi SAW pun berwisal dengan mereka satu hari. Satu hari Nabi SAW puasa wisal pasal sahabat-sahabat tak nak berhenti. Sampailah mereka nampak anak bulan. Anak bulan apa ni agak-agak? Anak bulan Syawal. Dah masuk pula bulan Syawal. Jadi dah tak boleh puasa lagi. Nak kena apa? Berbuka, nak kena hari raya. Jadi Nabi SAW tak jadi nak teruskan wisal. Maknanya kalau mereka nak terus wisal, okay, awak, kamu nak juga kan? Boleh tahan kan? Okay, 2 hari kita challenge. 3 hari, 4 hari. Kalau ada 10 hari Nabi SAW kau buat, garanti sahabat-sahabat tak boleh tahan. Sebab Nabi SAW tiap-tiap malam dapat makan minum. Sahabat-sahabat, kalau betul orang wisal tak ada makan minum, mesti orang kata surrender, give up. Tapi Pak Kal dah nampak nak bulan. Okay. Jadi ini adalah sebabnya Nabi SAW bersabda selepas itu, kalaulah anak bulan tu lambat keluar, lazid tukum, maknanya aku akan tambah lagi wisal dengan kamu. Kal munakkili lahum, sebagai hukuman terhadap mereka kerana apa ni, tidak mau meninggalkan larangannya. Jangan teruskan selepas isyak nanti.